membahagiakan daripada tidak ada prosesnya. Kowe kerja baru dapat duit, itu lebih membahagiakan daripada dapat duit tapi enggak pernah bekerja. Ada ikhtiar baru dapat hasil, itu lebih luar biasa daripada ada hasil tapi enggak ada ikhtiar. Contoh yang paling gampang, kamu menikah, ngopo-ngopo baru mateng. Karo orang ngopo-ngopo, kowe mateng. Lebih menyenangkan yang mana? Ngopo-ngopo dhisik baru mateng. Nah, itu lu yang nyenengke. Mosok orang ngopo-ngopo kok mateng. Lah, setahun nikah, gak diapa-apain sama suaminya, tahu-tahu racun. Mas, aku mateng. Malah diuntal codot kan. Ngopo-ngopo dhisik baru mateng. Itu lu yang nyenengke. Ngopo-ngopo urung mateng, ngopo-ngopo meneh. Ngopo-ngopo urung mateng, ngopo-ngopo meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Yuk yang bandar. Allahu Akbar. Ternyata engkau memberikan pertolongan kepada hambamu di last minute, detik-detik terakhir, menit-menit terakhir. Yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawanku semuanya apa? Jangan pernah risau, jangan pernah galau. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu last minute. Kadang-kadang pertolongan Allah itu di menit-menit akhir. Begitu sudah kepepet, Allah kasih pertolongan. Contohnya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun, ketemu lautan. Pilihannya cuma dua. Lanjut nyemplung segoro, lautan, kembali dimakan sama Fir'aun. Tetapi apa? Allah ngasih solusi kepada Musa dengan lautan yang terbelah. Makanya jangan salah kamu. Begitu the power of kepepet, disitulah kemudian Allah akan memberikan solusinya. Kita diberikan manusia, tapi masih diberkahi oleh Dia yang Maha Kuasa. Amin. Itu kawan-kawan, mari bersama-sama kita membaca dan menyantunkan selawat. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bilang shallu ala Nabi Muhammad, kamu jawab shallu alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu.